ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-101, masih di dalam pembahasan Kitabul Jihad. Kita sudah bacakan perkataan dari Al-Qadi Abi Syuja terkait dengan jihad yang merupakan satu syariat yang besar di dalam agama kita. Jihad adalah syariat yang agung, bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jihad adalah dzirwatu sanami al-Islam. Dari Islam adalah al-jihad. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah al-jihad. Tentunya jihad memiliki aturan, memiliki batasan-batasan, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lalu sudah kita sebutkan syarat wajibnya jihad, yaitu ada 7. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu dia harus seorang muslim, dia harus orang yang sudah balig atau dewasa, dia harus orang yang berakal, ya, bukan orang yang gila. Kemudian dia harus orang yang al-hurriyah, merdeka, bukan seorang budak. Yang keempat adalah az-zukuriyah, dia haruslah seorang laki-laki, dia haruslah orang yang sehat, dan yang selanjutnya dia adalah orang yang mampu untuk berperang. Ini sudah kita bahas. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man usira minal kuffari fa'ala darbaini." Apabila ada orang kafir yang ditawan, yaitu menjadi tawanan perang, maka mereka memiliki 2 keadaan. Terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kufar, ya. Maka ketika peperangan itu selesai, orang-orang kafir yang ditawan atau biasa disebut dengan asir, yaitu para tawanan perang, mereka memiliki 2 kondisi atau 2 keadaan. Kondisi yang pertama, kata beliau, saudaraku sekalian, darbun yakunu raqiqan binafsi as-sabi, yaitu kelompok yang secara otomatis menjadi budak ketika mereka menjadi tawanan perang. Jadi ketika mereka ditawan, secara otomatis mereka menjadi budak, ya. Wahumus sibyanu wan nisa'u. Ditawan dalam satu peperangan, maka mereka secara otomatis menjadi raqiq, yaitu menjadi budak. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwal asru wal akhdhu min sufufil a'da athna'al qital au mutaradatu al adu, yaitu orang-orang yang ditawan, ditangkap dalam kondisi peperangan atau dalam kondisi pengejaran. Maka kalau yang ditangkap atau yang ditawan ini adalah anak-anak dan perempuan, secara otomatis mereka dihukumi sebagai budak. Ya, ini jenis yang pertama. Wadarbun la yaruqqu binafsis sabyi wa humur rijalul baligun. Adapun jenis yang kedua, saudaraku sekalian, dalam satu peperangan ada kelompok yang ketika mereka ditawan atau ditangkap dalam satu peperangan, tidak otomatis mereka menjadi budak. Jadi statusnya tidak otomatis berubah dari orang yang merdeka menjadi budak. Siapakah mereka itu? Ar-rijalu al-baligun, yaitu laki-laki yang sudah balig atau laki-laki yang sudah dewasa. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya. Dan imam atau pemimpin kaum muslimin mendapatkan pilihan atau diberikan pilihan di antara empat hal. Jadi kalau ada laki-laki dewasa, dia muqatil, ikut berperang, lalu dia tertangkap, dijadikan sebagai tawanan, maka pemimpin kaum muslimin, imam mereka, memiliki empat opsi yang bisa dia ambil. Yang pertama adalah al-qatl, bisa dijatuhi hukuman mati. Jadi tawanan itu bisa dijatuhi hukuman mati. Yang kedua adalah al-istirqaq. Apa itu al-istirqaq? Dijadikan budak. Al-istirqaq, dijadikan budak. Ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga adalah al-man. Apa itu al-man? Al-man artinya dibebaskan tanpa tebusan. Ya, dibebaskan tanpa tebusan. Yang keempat, al-fidyatu bimalin au birrijal. Dibebaskan dengan tebusan harta atau pertukaran tawanan. Ini empat kondisi. Jadi kalau terjadi peperangan, misalnya dalam perang Badar atau dalam perang Uhud, dalam perang Badar kaum muslimin yang menawan 70 orang musyrikin, ya, para pembesar Quraisy ditawan yang jumlahnya 70, ada di antara mereka yang dihukum mati, ya, dan ada di antara mereka yang dijadikan budak, artinya boleh diterapkan atas mereka hukuman tersebut. Atau dalam peperangan yang lain, ya, dalam peperangan yang lain, ya, terkadang imam menjatuhkan hukuman mati atas tawanan perang, atau menjatuhkan hukuman hukum menjadi budak, atau dibebaskan tanpa syarat, atau dibebaskan dengan tebusan, baik tebusannya dalam bentuk harta atau tebusannya dalam bentuk pertukaran tawanan. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau berkata, yaf'alu min dhalika ma fihi al-maslahah. Dan imam memilih dari empat hal ini yang paling maslahat untuk kaum muslimin. Artinya ini adalah hak prerogatif imam, pemimpin. Walaupun tentunya dia memiliki para penasehat, para menteri yang memberikan masukan-masukan kepada sang imam tersebut. Tetapi ini hak dia. Apakah dia akan menjatuhkan hukuman mati, ataukah al-istirqaq, dijadikan budak, ataukah al-man, dibebaskan tanpa tebusan apapun, ataukah al-fida bil-mali au birrijal, atau dibebaskan dengan syarat tebusan dengan harta atau dengan pertukaran tawanan. Dasarnya ma'asyiral muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza laqitumul ladina kafaru fa dharbar riqab, apabila kalian berhadapan dengan orang-orang kafir maka pukullah mereka, ya, di bagian leher mereka. Hatta idza afkhantumuhum fashuddul wathaq, sehingga apabila kalian mengalahkan mereka, peperangan itu telah berakhir, maka tawanlah mereka, ikatlah tangan-tangan mereka. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzaraha. Lalu setelah itu, apabila kalian, kata Allah, telah menawan mereka, jadi sudah ditawan orang-orang kafir, kalah dalam peperangan misalnya, maka boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, mannam ba'du wa imma fida'an. Boleh di antara tawanan itu kalian bebaskan tanpa syarat, atau kalian bebaskan dengan tebusan. Dan tebusan tadi ada dua, ya. Tebusan dalam bentuk harta atau tebusan dalam bentuk pertukaran tawanan. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Bani Nadir dan Bani Quraizah menyerang Rasulullah. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajla Bani Nadir wa aqarra Quraizah wa man alaihim. Maka Nabi pun mengusir Bani Nadir. Artinya diusir, dikeluarkan dari kota Al-Madinah. Mereka tidak boleh lagi tinggal di kota Madinah. Bukan karena Nabi zalim kepada mereka, tapi karena mereka melanggar perjanjian. Karena mereka mengkhianati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memerangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu. Maka Nabi memutuskan, ya, mengusir Bani Nadir dari kota Al-Madinah. Kemudian Bani Quraizah kembali menyerang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hukuman yang dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqutila rijaluhum, laki-laki yang dewasa, ya, yang bisa berperang semuanya dikenakan hukuman mati. Wa qusima nisa'uhum wa auladuhum wa amwaluhum. Adapun wanita mereka, anak-anak mereka, harta mereka dibagi-bagikan. Ya, dibagi-bagikan untuk kaum muslimin. Ya, hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sekitar kota Madinah itu, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, ada kabilah-kabilah Yahudi. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qunayqa. Ya, banyak sekali, ya, apa namanya, kelompok-kelompok komunitas Yahudi. Tetapi mereka semua berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melanggar perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu demi satu, ya, mereka diusir dari kota Madinah. Dan sebagiannya dikenakan hukuman yang berat, di mana laki-laki yang sudah balig dan dewasa dijatuhi hukuman mati, anak-anak, perempuan dan harta mereka dibagikan untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa pilihan di dalam menentukan hukuman adalah hak dari seorang imam, ya. Ketika terjadi peperangan, terjadi bentrok fisik antara barisan kaum muslimin dengan barisan orang-orang kafir, lalu kaum muslimin memenangkan bentrokan atau jihad tersebut, maka sang imam memiliki hak untuk menentukan pilihan atas para tawanan perang. Pilihannya ada empat ya. Al-qatl, awil istirqaq, awil man, awil fida. Antara menjatuhkan hukuman mati, atau dijadikan budak, atau dibebaskan tanpa tebusan, atau dibebaskan dengan syarat tebusan, baik dengan harta, ataupun dengan pertukaran tawanan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, وَقَدْ حَكَمَ بِقَتْلِهِمْ سَعَدْ إِبْنُ مُعَزْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ أَنْهُ بِتَحْكِيمِ مِنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Tentunya ini kisah yang sangat terkenal dalam peristiwa perang Khandaq. Terjadi pengkhianatan dari belakang yang dilakukan oleh Bani Quraizah. Maka setelah Nabi selesai ya dan diberikan kemenangan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, maka Nabi segera mengutus pasukan untuk membuat perhitungan dengan para pengkhianat yang menusuk, yang menyerang dari belakang, yaitu Bani Quraizah. Saat itu setelah mereka menyerah dan kalah, mereka meminta agar yang menyelesaikan permasalahan ini adalah Sa'ad bin Mu'az. Ya, Sa'ad bin Mu'az. Dan saat itu Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang mulia, pemimpin Ansor, berada dalam kondisi terluka. Karena ada bagian tangannya yang terkena panah ketika mempertahankan kota Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk dibuatkan kemah. Ya, dibuatkan kemah di dekat Masjid Nabawi untuk merawat Sa'ad bin Mu'az. Ketika Bani Quraizah menyerah, mereka meminta agar yang menyelesaikan hukuman untuk mereka adalah Sa'ad bin Mu'az. Dan orang-orang Yahudi berharap hukuman Sa'ad agar lebih ringan daripada hukuman Nabi. Karena memang di masa jahiliyah, Sa'ad ini, ya, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Ansar, adalah sekutu untuk Bani Quraizah. Lalu apa yang terjadi? Ya, disebutkan bahwasanya saat itu Sa'ad bin Mu'az menjatuhkan hukuman bahwa laki-laki yang sudah balig, yang sudah dewasa, dijatuhi hukuman mati. Perempuan, ya, anak-anak, lalu harta mereka dibagikan untuk kaum muslimin. Ternyata hukumannya hukuman yang berat yang dijatuhkan oleh Sa'ad. Maka Rasulullah memuji Sa'ad, sesungguhnya engkau telah menghukumi mereka dengan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara dalil dari apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' terkait dengan permasalahan al-asir, ya, para tawanan perang. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wa man aslama qabla al-asr." Ya, qabla al-asri. Barang siapa, kata Al-Qadi Abi Syuja', yang aslama, masuk Islam, sebelum dia ditawan, ya. Jadi dia belum sempat ditawan, dia sudah masuk Islam. Ahraza maluhu. Maka hartanya menjadi terjaga, terlindungi, artinya tidak boleh dirampas. Ya. Wadamuhu, dan begitu pun darahnya terjaga, terlindungi, tidak boleh ditumpahkan. Wasighara auladihi. Begitu pun anak-anaknya tidak dijadikan sebagai budak atau dijadikan sebagai tawanan. Ini bagi orang-orang yang aslama, yang masuk Islam sebelum dia ditawan oleh kaum muslimin. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan apabila mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Maka siapa di antara mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka telah terlindung hartanya, telah terlindung darahnya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak. Maksudnya dengan hak, dengan kisos, atau dengan hukuman yang lain. Artinya dia sudah masuk Islam, lalu dia melakukan pelanggaran, ya mungkin saja dijatuhkan hukuman mati misalnya. Atau hartanya dirampas dan lain sebagainya ketika dia melakukan pelanggaran. Wa hisabuhu 'ala Allah. Dan perhitungannya adalah dikembalikan kepada Allah. Artinya, seandainya dia pura-pura masuk Islam, dia masuk Islam dikarenakan takut dalam peperangan, takut terkenai hukuman, itu urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yuhkam lis-sabiyyi bil-islami inda wujudi thalathati asbabin. Dan seorang anak dalam peperangan misalnya ya, dalam satu peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, as-sabi, anak-anak, yuhkam, bisa kita hukumi bil Islam sebagai orang Islam dengan tiga syarat. Jadi anak-anak bisa kita hukumi dengan Islam dengan tiga syarat. Yang pertama adalah an yuslima ahadu abawaihi. Salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam. Maka si anak itu bisa selamat, tidak dijadikan sebagai apa? Al-istirqaq, tidak dijadikan budak. Apabila ada salah satu dari orang tuanya yang masuk Islam, maka si anak itu dihukumi dengan hukum orang tuanya, Islam. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, an yasbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi. Ketika si anak ini ditawan sendiri, terlepas dari kedua orang tuanya, maka ini pun dihukumi sebagai muslim. Karena memang hukum asalnya seorang anak itu adalah di atas fitrah ya. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang dengannya Allah menciptakan manusia. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun kecuali terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lalu bapaknya yang menjadikan si anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini kondisi yang kedua. Kapan si anak itu dihukumi Muslim? Ketika salah satu dari ayahnya atau ibunya masuk Islam. Apalagi kalau keduanya. Yang kedua, anak itu ditangkap dalam kondisi tidak bersama kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah an yujada laqitan fi daril Islam. Anak itu ditemukan, ya laqit ya sebagai temuan, anak hilang di dari Islam, di negeri Islam. Tidak diketahui siapa ayahnya, ibunya. Dia ditemukan di negeri Islam, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Bagaimana itu pernah kita bahas ya di dalam bab luqatah, temuan ya. Laqit, yaitu anak yang ditemukan, maka itu dihukumi sebagai seorang muslim. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bahas dari kajian kitab Matan Abi Syuja', sekaligus apa namanya catatan-catatan ringan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, Kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin cetak sosis tipe MKS 7P Maximum untuk kebutuhan pencetakan sosis pada usaha dan produksi sosis home industry. Lebih mudah, praktis, serta hemat. Mesin terbuat dari material stainless steel berkualitas. Sangat mudah digunakan dan higienis. Dilengkapi dengan 4 cetakan dengan ukuran yang berbeda. Kapasitas produksi 7 liter per proses secara kontinu. Anda bisa membuat aneka varian dan kreasi sosis sesuai keinginan. Sistem tuas manual yang smooth, desain kompak yang mudah dibongkar pasang, serta mudah untuk dibersihkan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maximdo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maximdo.com. Maximdo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak sosis vertikal tipe MKS 10P dari Maximdo. Mau membuat sosis dengan cara mudah untuk keperluan bisnis atau home industry? Dengan mesin cetak sosis vertikal tipe MKS 10P dari Maximdo, kinerja efisien, lebih mudah dan menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari bahan full stainless steel, awet dan higienis untuk food processing. Dilengkapi dengan 4 jenis cetakan dengan ukuran berbeda. Bisa membuat sosis dengan bermacam variasi yang diinginkan. Mudah digunakan dengan sistem tuas manual yang smooth. Kapasitas per proses hingga 10 liter secara kontinu. Mudah untuk dibongkar pasang. Cocok untuk segala konsep usaha. Telah banyak digunakan oleh para pengusaha sosis Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maximdo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maximdo.com. Maximdo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Mari kita sedaya sampun diparingi dening Allah pepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kanthi istiqomah. Nggih, nek jenengan ditampa sabar. Pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat. Nggih, kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan ngrutu, wah kebian-bian rasido-rasido wae. Gusti Allah ijane piye? Naudzubillah min dzalik. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu telah kita bacakan beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abi Syuja dan penjelasan ringkas yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Maka di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa semua berada untuk menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah muncul di layar kaca para pemirsa. Sepertinya sudah ada penelepon ya, yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz. Apabila masjid masih bagus dibongkar untuk membangun masjid yang lebih bagus lagi, tapi jemaahnya sedikit Ustaz, bagaimana itu hukumnya ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Yang kedua Ustaz, apabila kita belum akikah, kita sendiri belum diakikah, kemudian kita sudah mengakikahkan anak dan cucu kita. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Iya, udah Ustaz. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita harus memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan rumah Allah, maka dia adalah berangkat dari ketakwaan di dalam hati. Begitu kata Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu berangkat dari ketakwaan di dalam hati. Itu poin yang pertama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-thaifina wal-'akifina war-ruk'i sujud." Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang ruku, orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang sujud. Artinya kita diperintahkan untuk mengurus masjid dan memastikan masjid itu menjadi tempat ibadah yang nyaman untuk orang-orang yang datang atau untuk orang-orang yang beribadah di dalamnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memakmurkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang mau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan untuk memuliakan, keinginan untuk melayani rumah Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan yang bagus. Adalah dorongan keimanan dan ketakwaan. Hanya saja poin penting yang harus diperhatikan, ada yang lebih penting dari sekedar indahnya fisik dari masjid tersebut, besarnya bangunan dari masjid tersebut, yaitu makmur atau tidaknya masjid tersebut. Karena dalam satu riwayat dikatakan, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yatabahan nas fil masajid. Ketika manusia berlomba-lomba saling memperbagus masjid. Jadi antara satu kampung dengan kampung yang lain berlomba-lomba untuk memperbagus, bermewah-mewah dengan masjid. Tetapi miris, ironis, ketika kita melihat besar masjidnya, tapi ketika sholat subuh hanya satu saf atau dua saf. Tentunya ini satu hal yang sangat buruk. Saya berpandangan bahwa masjid itu harus bersih, harus rapih, dan yang lebih penting dari itu dia makmur. Makmur itu artinya digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Baik ibadah yang sifatnya rutin, ibadah yang sifatnya sunnah, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti misalnya majelis ilmu, ya, dan lain sebagainya. Dan seharusnya wallahu a'lam bishawab, dana yang terkumpul dengan mudah dan cepat, ya, dana yang terkumpul dengan mudah itu biasanya karakteristik dana masjid itu mudah didapatkan dan cepat, semestinya digunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Artinya, jangan hanya yang diperbaiki itu bangunannya. Jangan hanya yang diperbaiki fisiknya. Tetapi bagaimana kemaslahatan kaum muslimin mendapatkan porsi yang cukup. Artinya bagaimana kita membangun rasa bahwa orang Islam itu memiliki masjid. Bukan sekedar tempat ibadah. Ya, dan itu mungkin. Ya, beberapa tempat ya yang kita dengar ada masjid-masjid yang memiliki manajerial yang begitu luar biasa. Manajemen keuangan yang begitu akuntabel, bukan hanya akuntabel tetapi manajemen masjid yang sepenuhnya untuk kemaslahatan kaum muslimin di sekitarnya. Sebagai contoh ya, ini bukan bisnis tetapi ini mempromosikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang terkenal dia di Jogja, Masjid Jogokarian, sering kita dengar. Bagaimana mereka membangun hubungan yang baik antara masjid dengan masyarakat sekitar. Ada interaksi yang begitu luar biasa. Terkenal istilah kasnya selalu nol. Kasnya selalu nol. Kenapa kok kasnya selalu nol? Karena semuanya digunakan untuk kemaslahatan jamaah. Ya. kemaslahatan baik dari sisi ibadah, kemaslahatan baik dari sisi ilmiah, menghadirkan kajian-kajian yang bagus, bahkan kemaslahatan dari sisi pengembangan UMKM, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pelajari dari sana. Dan biasanya kalau sudah terbangun hubungan yang baik antara masjid dengan masyarakat, otomatis secara fisiknya pun akan bagus. Tetapi kalau yang dibangun terus-menerus fisiknya, belum tentu hubungan dengan masyarakat akan baik. Oleh karenanya saya rasa ya, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ya, kalau masih layak, masih bagus, ya sudah, janganlah. Jangan masjid masih bagus, masih layak ditempati, dirubuhkan, dibangun lagi yang lebih bagus, tidak. Lebih baik saatnya kita membangun ruhaninya. Infrastrukturnya sudah kita bangun. Lalu kapan manusianya akan kita bangun? Infrastrukturnya yaitu masjid sudah jadi, sudah bagus. Saatnya orangnya yang kita bangun. Kita diskusi bagaimana anak-anak muda mau datang ke masjid. Kita diskusi bagaimana bapak-bapak nyaman di masjid. Bagaimana ibu-ibu bisa aktif di masjid misalnya. Itu yang harus saya rasa dibicarakan. Ya, apalagi potensi dana di masjid itu mudah dan cepat. Ya. Mudah dan cepat. Maka harus ada manajemen yang bagus, akuntabel, harus terbuka pendanaannya, pengeluarannya, ya, kepemimpinannya, manajerialnya harus bagus. Ya, bukan hanya memikirkan apa? Bangunannya. Mesin wafel bentuk kotak tipe MKS WF60 Maxindo. Kini untuk membuat aneka kreasi wafel bentuk kotak semakin mudah dan praktis. Cocok untuk kebutuhan usaha berbagai skala mulai dari kafe, booth, resto, hingga hotel. Dengan fitur dan keunggulan mesin. Mesin menggunakan material dari stainless steel, lebih awet dan higienis. Dengan cetakan bentuk kotak yang presisi, menjadikan wafel matang secara sempurna. Material pegangan dari teflon anti lengket dan mudah dibersihkan. Dengan fitur thermostat pengatur suhu serta timer pemanas yang efisien dan menjadikan wafel lebih cepat matang, sangat mudah digunakan dan dibersihkan. Investasi usaha jajanan yang menguntungkan. Ketika pun keluar sesuatu berupa keputihan misalnya, itu tidak masalah, ya, karena tidak ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa itu misalnya najis. Ya, maka dikembalikan ke hukum asal bahwa itu ya apa namanya sesuatu yang suci sampai ada dalil yang mengatakan dia najis. Walaupun sebagian mengkiaskannya kepada apa-apa yang keluar dari apa namanya dari jalan itu najis. Ya, tetapi pendapat yang paling kuat ya Allah alam bisab, kata para ulama, tidak masalah salatnya. Ya, dan tidak semua yang keluar itu najis. Air mani keluar dari tempat yang sama tapi dia suci. Ya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kata Ummul Mukminin Aisyah, apabila pakaian beliau terkena air mani, itu kalau basah dipercik atau dicuci. Kalau kering dikerik. Dan ingat, Nabi Muhammad itu tidak mimpi basah. Artinya air mani yang mengenai pakaian beliau adalah karena beliau mencampuri istrinya. Dan kalau beliau mendatangi istrinya, maka yang menempel di pakaian beliau tidak murni air mani, tetapi tercampur dengan airnya perempuan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, hukum asalnya dia adalah sesuatu yang bersih. Ya. Walaupun dia sudah bercampur air mani, ya bersih menurut pendapat yang paling kuat. Lalu dia bercampur dengan apa namanya istilahnya rutubatul mar'ah, basahan wanita. Ya, basahan wanita. Dan Aisyah cukup mengkeriknya. Ya, cukup mengkerik. Itu artinya hukum asalnya adalah bersih ya. Walaupun memang ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, tentang kewajiban anak kepada orang tua, diantaranya yaitu mengistighfarkan. Maksudnya bagaimana? Istighfar itu yang membaca Rabbighfirli waliwalidayya. Itu dia. Rabbighfirli waliwalidayya. Yaitu istighfar Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu memohonkan ampun untuk kedua orang tua, mengistighfarkan, memohonkan ampun ya. Baik, pertanyaan yang kedua tentang sholat duha pengganti sholat tahajud karena ada uzur. Berapa jumlah rakaat dan diniatkan untuk sholat duha atau tahajud? Allah alam bisawab ya, disebutkan dalam riwayat bahwa kalau Nabi tidak sempat 11 rakaat di malam hari, maka beliau menggantinya dengan jumlah yang sama di siang hari atau di waktu duha, walaupun digenapkan tidak diganjilkan. Ya, kalau biasa bapak dan ibu misalnya sholat 11 rakaat, maka di siang hari di waktu duha sholat 12 rakaat. Ya, sebagai apa namanya pengganti dari sholat apa namanya sholat malam. Ya, apakah itu diniatkan sebagai qadha apa duha? Allah alam bisawab, kalau Nabi qadha, karena bagi beliau sholat malam itu wajib. Adapun bagi kita sunnah. Maka kalaupun mau diganti ya diganti saja dengan sholat duha. Ya, bukan qadha. Ya, walaupun kata para ulama mengqadha, ya mengqadha sholat sunnah boleh. Sebagaimana hadis bahwa Nabi mengqadha qobliyah zuhur setelah asar, lalu beliau pun membolehkan mengqadha qobliyah subuh setelah subuh, itu diperbolehkan. Ya, dengan syarat dia meninggalkannya karena uzur, bukan karena lalai. Kalau meninggalkan karena uzur, qobliyah dan ba'diyah itu bisa diqadha. Artinya ya sebagaimana qabliyah dan ba'diyah salat sunnah boleh diqadha, begitupun salat tahajud. Walaupun nanti bilangannya menjadi apa? Menjadi tidak lagi ganjil, tetapi menjadi genap. Allah alam bissawab. Yang ketiga tentang sebuah kalimat, efek dosa akan terasa setelah 40 tahun. Pertanyaannya, jika pelaku dosa bertobat, apakah akan tetap merasakan dampaknya? Allah alam bissawab ya, saya tidak tahu ada dalil yang mengatakan efek dosa baru terasa 40 tahun. Setelah umur 40 tahun. Justru umur 40 tahun itu adalah titik awal. Ya, titik awal ketika kita ingin berubah lebih dekat kepada Allah. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, hendaknya kita berubah. Menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lebih dewasa, menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya usia 40 itu disebut dalam Quran ya. Di surat Al-Ahqaf Allah berfirman, hatta idza balagha arba'ina sanah, sehingga ketika mereka sampai di usia 40 tahun mereka berkata, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ya Allah berikanlah aku kenikmatan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan berikan aku taufik untuk bisa beramal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki anak keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu ya, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadamu. Artinya usia 40 itu waktu yang tidak pantas lagi kita bermain-main, tidak pantas lagi kita berleha-leha, tidak pantas lagi kita bersikap seperti anak-anak, harus ada kedewasaan. Para nabi dan rasul, para nabi, Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi di usia 40. Dan para ulama mengatakan usia 40 adalah usia kematangan ya pada diri seseorang. Allah alam bissawab. Ada Bapak Muzakkar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silahkan. Bapak Muzakkar dari Sumatera Barat, Ustaz. Baik, silahkan Pak Muzakkar. Pertanyaan saya, Ustaz, tentang tayamum, Ustaz. Tayamum. Ya, tayamum. Bagaimana cara mentayamum mayat? Tayamum mayat artinya tidak. Tayamum janabat. Baik. Ini apakah ada dalilnya, Ustaz? Atau bagaimana cara melaksanakannya? Mentayamun mayat dan mentayamun orang yang junub. Baik. Amon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bab tayamum itu sudah kita bahas di dalam pembahasan kajian kitab Matan Abi Syuja, bahwa tayamum ini disyariatkan bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Itu sudah kita bahas ya. Falam tajidi apa? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah, kalau kalian tidak mendapatkan air ya, maka bertayamumlah. Dan dalam banyak riwayat bahwa tidak bisa menggunakan air itu pun menjadi sebab tayamum ya. Dan tayamum ini bisa dilakukan sebagai pengganti wudu sebagaimana bisa dilakukan sebagai pengganti junub, mandi besar ya. Kalau tayamum untuk wudu jelas sudah kita dengar. Adapun tayamum sebagai pengganti mandi junub, itu hadisnya hadis Ammar. Hadisnya sahih ya. Ammar ibnu Yasir satu ketika diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, beliau pun junub. Ya, lalu beliau bingung apa yang harus dilakukan, maka beliau fatamarrag. Beliau berguling-guling di tanah. Itu yang dilakukan oleh Ammar ibn Yasir, berguling-guling di tanah. Jadi memastikan badannya terkena tanah. Maka ketika sampai di Madinah, diceritakan pengalaman tersebut, maka Nabi berkata, "Ya Ammar, ya, bukan begitu. Innama yakfika hakadha." Ya, cukup bagimu melakukan tayamum seperti ini. Maka beliau mengusap wajah dan tangannya. Beliau mengusap wajah dan tangannya. Sebagaimana tayamum untuk wudu. Jadi tayamum untuk junub sama dengan tayamum untuk wudu. Ya. Tayam, saya ulangi, tayamum untuk junub kaifiatnya, tata caranya sama dengan tayamum untuk apa? Untuk wudu, sama saja. Walaupun nanti permasalahannya adalah terjadi perdebatan di kalangan para ulama dalam beberapa poin. Poin yang pertama, masalah apakah hal tayammum min ajli al-janabah ya rafi'un lil hadas aula? Apakah ketika kita tayammum dikarenakan janabah, hadas kita terangkat atau tidak? Kalau Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya mengatakan terangkat. Ya, karena tayamum pengganti wudu, pengganti mandi, ya sudah. Kalau orang sudah tayamum, maka hadasnya sudah terangkat. Artinya, kalaupun dia menemukan air, dia tidak lagi wajib mandi. Kalau dia sudah tayamum. Tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah, itu pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa tayamum itu adalah bukan untuk rafi'un lil hadas. Tetapi tayamum adalah untuk listibahatis shalah. Untuk sekedar diperbolehkan dengannya sholat. Artinya kalau kita tayamum dikarenakan janabah, kita tayamum sebagaimana tayamum yang kita kerjakan kalau kita tidak dapat air untuk wudu, ketika nanti ada air, kita tetap mandi. Meratakan air ke seluruh tubuh. Itu khilaf yang pertama. Sebagaimana mereka khilaf dalam poin kaifiatnya. Khususnya di dalam masalah mengusap tangan. Apakah cukup mengusap pergelangannya saja? Ya, apakah cukup mengusap pergelangannya saja ataukah harus sampai ke ke siku, ya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, selain mengusap wajah, juga mengusap apa? Tangan sampai ke siku. Dan itu dalilnya, argumentasi dan perdebatan masalah itu sudah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah dari Padang, Sumatera Barat. Kalau kita ditinggal mati oleh suami yang belum habis masa iddahnya, bolehkah kita pergi salat berjamaah ke masjid, musalla? Mohon penjelasan. Wallah alam bissawab, ya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh seorang suami, maka fa'iddatuhun walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, kata Allah. Dan yang wafat di antara kalian lalu meninggalkan istri, maka masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dan di masa 4 bulan 10 hari ini dia tidak boleh berdandan, berhias, menggunakan bedak, lipstik, dan hal-hal yang lain, ya, menggunakan parfum, menggunakan baju yang apa namanya mencolok warnanya, ya, dan hendaknya dia tidak keluar rumah kecuali untuk hajat yang memang harus dia tunaikan, membeli kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Dan selebihnya hendaknya dia tetap di dalam rumah. Selebihnya hendaknya dia tetap di dalam rumahnya, ya, dan tidak keluar. Apalagi seorang wanita di masa normal pun, utamanya dia sholat di rumah. Di masa normal, artinya masa normal ada suami, ketika ada suami, dia tidak dalam masa iddah, wanita di rumah. Ya, utamanya, apalagi dalam masa iddah tersebut, maka lebih utama dia tetap apa namanya di rumahnya. Walaupun saya tidak mengatakan haram. Saya tidak berani mengatakan haram, tapi yang lebih bagus, yang lebih utama di rumah, ya. Jadi seorang wanita tetap di rumah, tidak menggunakan apa bedak, tidak menggunakan kecuali sekedar untuk menghilangkan bau bekas haid misalnya, itu tidak masalah, ya. Tapi bersolek-molek, menggunakan apa lipstik atau matanya dicelak dan lain sebagainya, ini dilarang oleh Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Jika misal ada saudara kita sedang menginap di rumah kita sementara dia suka meninggalkan salat, apakah kita pemilik rumah ikut berdosa jika sudah mengingatkannya? Ya, kalau sudah mengingatkan tidak dosa. Diingatkan, kasih tahu, salat, akhi, kenapa enggak salat? Ya. Salat, ya. Diingatkan. Ya, dan hukum meninggalkan sholat sudah sangat sering kita bahas. Ya, kalau meninggalkannya satu kali, dua kali dalam satu hari, bolong-bolong lah istilah kita, ya, itu yang paling kuat pendapat jumhur. Pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik Syafi'i, yang mengatakan dia masih muslim tapi dia melakukan dosa yang sangat besar, perbuatan yang lebih buruk daripada berzina, yaitu meninggalkan sholat. Tetapi kalau dia meninggalkannya secara keseluruhan, ya, tidak sholat sama sekali dalam hidupnya, tapi dia mengaku Islam, maka saya cenderung kepada pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengatakan bahwa dia tidak lagi disebut sebagai seorang Muslim. Jadi tark meninggalkan sholat itu ada dua. Ada meninggalkan dalam arti takasulan, dia bermalas-malasan mengerjakannya, dia masih Muslim, tapi lemah imannya, melakukan dosa yang sangat besar, fasik, ya. Itu hukumannya. Tapi kalau dia total tidak sholat sama sekali, ya, sama sekali dia tidak sholat, maka dia dihukumi telah keluar dari Islam menurut pendapat para ulama. Allah alam bissawab. Jika ada seorang non-muslim meninggal, kita dilarang mendoakannya. Bolehkah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Tidak masalah. Tidak ada yang salah di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kalimat istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya, baik muslim, baik kafir, baik ahli tauhid atau syirik, ahli sunnah atau ahli bid'ah, semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tidak boleh mengucapkan rahimallahu fulan, mudah-mudahan Allah merahmati si fulan, padahal dia bukan Islam, nah, itu tidak boleh. Atau kita katakan Allahumma gfir li fulan, ampuni si fulan, padahal dia bukan muslim,